Dan bila kau harus pergi jauh dan takkan kembali, ku akan merelakanmu bila kau bahagia. Mengerti cinta dengan semua yang terjadi, pastikan saja langkahmu tetap berarti. Bisakah aku tanpamu? Sanggupkah aku tanpamu? Sanggupkah aku tanpamu?